dia sayang, oi mana ribasamo, ambil asal lendang, oi janganlah sedih juo. Mari dia sayang, oi mana ribasamo, ambil asal lendang, oi janganlah sedih juo. Apo kok sabab karano dia masa mungko, bantu sedih lai, bantu berang lai. Bantu dandam lai, taraga pun lai. Oh, usala adia, oi maragu jo bimbang. Maafkan udah, oi nanta jadi datang. Marilah kini menari, hey jom jom jom jom. Salendangkan lai, saroban pun lai. Bunyi gandang lai, gitarnya pun lai. Bunyi saluang lai, mandolin pun lai. Marilah menari, oi sambil menyanyi. Bunyi saluang lai, mandolin pun lai. Marilah menari, oi sambil menyanyi. Bunyi saluang lai, mandolin pun lai. Marilah menari, oi sambil menyanyi. Bunyi saluang lai, mandolin pun lai. Marilah menari, oi sambil menyanyi. Bunyi saluang lai, mandolin pun lai.